Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Salah satu ulama besar pada hari ini, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan, namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menggunakan sosmed, sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi SAW menyatakan, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa anna li ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Nabi yang mengatakan, Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Tahu tidak, hadis Bukhari ini, itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa. Malam qiyamul lail dari ba'da isya sampai menyelang subuh. Akhirnya dinasihati sama Salman. Abu Darda gak terima. Lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, sadaqa Salman. Yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu punya hak, wahai Abu Darda. Selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa, wa inna li nafsika alaika haqqa. Tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa kiamulnya dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa. Harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ya? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Waktu ini penting. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat. Suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup. Dan juga gak jelas. Ketika dicek cuman ha-ha-hi-hi-ha-hi-hi. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan, wala tuktiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa'inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrolan di grup gak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Boleh, tapi lihat proporsional enggak? Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.